Tulislah cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan. Quran dan sunnah jadikan panduan, agar besok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar, yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah itibar kalau mahu sedang. Di sana tiada taulan yang membela, amal ibadah itulah pembela kita. Ayuh bersegeralah membuat kebajikan, jangan dilalaikan oleh nafsu dan syaitan. Pangkat dan harta tidak akan kekal, bahkan apa yang ada akan ditinggal. Hidup di dunia hanya sementara, buatlah persiapan untuk kesana. Ayuh bersegera menuju Allah, ta'atilah dia, minta ampun pada cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan. Quran dan sunnah jadikan panduan, agar besok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar yang besar, yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah itibar kalau mahu sedang. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tidak kekal.